Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 2 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 13 Februari 2021 malam Ahad, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Baikuniyah, Syarhul Mandumah Baikuniyah fi Musalah Hadis, dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalihuddin rahimahullah. Dan kita sudah sampai di halaman 55. Di buku antum itu halaman 68. Qala syarih rahimahullah. Ini masih berkaitan dengan marfu dan maqtu. Di mana hadis marfu itu apa? Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw hulukin. Jadi pembahasan kita masih berkaitan dengan marfu dan maqtu. Nah, dan di sini jelaskan kemarin yang berkaitan dengan marfu. Wa ma udhifa li Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu wa ma li tabi'in wal maqtu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marfu hukumnya, wa ma li tabi'in, dan ketika disandarkan kepada tabi'in maka dia maqtu'. Dan di sini di halaman 68, di sini kaitannya sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang waqad taqaddama khilafu fi hujjiyati qawli sahabi wa bayan al-khilafi fihi wa anna al-qawla as-sahih huwa annahu hujjatun bi thalathati syurutin. Dan sudah berlalu tentang perbedaan khilaf di antara para ulama tentang apakah perkataan sahabat itu dalil atau tidak, dan penjelasan tentang khilaf yang demikian itu bagaimana. Wa anna al-qawla sahih, dan perkataan yang sahih adalah annahu hujjatun bi thalathati syurut, bahasanya perkataan seorang sahabat ini antum harus bedain ya, aqwal sahabah dan qaul sahabi, perkataan satu sahabat dan perkataan banyak sahabat. Perkataan banyak sahabat itulah khilafah fi, tidak ada persisian. Jadi kalau ada banyak sahabat yang bersepakat ijma ashab Nabi SAW bahwa minal hujjah. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi SAW, perkataan sahabat-sahabat Nabi SAW itu hujjah. Sedangkan perkataan satu sahabat itu ada diterima apabila memiliki tiga syarat. Jadi kita balik rabit baina ad-dars al-madi wal hadir, mengikat kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang biar antum jadi lebih faham. Wal fahmu litakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. An yakuna sahabi min fuqaha sahabah, itu kriteria diterimanya satu perkataan sahabat. Ingat ya, karena disebutkan di sini adalah annal qaul as-sahiha huwa annahu hujjatun bi thalathat syurut. Ini tentang apa? Qaul sahabi, perkataan seorang sahabat, Mas, bukan aqwal ashab. Paham sampai sini? Nah, ini ada tiga syarat ketika kita menerima satu perkataan sahabat itu dijadikan hujjah. Yang pertama adalah an yakuna as-sahabi minal fuqaha as-sahabah, bahwasanya seorang sahabat tersebut adalah pembesarnya sahabat, orang yang paling faqih, termasuk kalangan orang-orang yang faham agama dalam dari kategori sahabat. Yang kedua, alla yukhalifan nasun, dia tidak menyelisihi nas. Maksudnya nas itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, alla yukhalif. Ya, alla yukhalifa qala sahabi akhar, tidak menyelisihi perkataan sahabat yang lainnya. Paham saya di sini? Jadi, dia diterima apabila apa? Ya. Alla yukhalifa nassan, alla yukhalifa qawla sahabiyin akhar. Jadi tiga syarat tadi diterimanya perkataan ucapan seorang sahabat, yaitu an yakuna sahabiyyu min fuqaha'i sahabah, alla yukhalifa nassan, alla yukhalifa qawla sahabi akhar. Jadi apabila sahabat tersebut dari kalangan fuqaha dan ulama sahabat, yang kedua adalah apabila ucapan sahabat tersebut tidak menyelisih nas, itu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah pendapat tersebut tidak menyelisih pendapat sahabat yang lainnya. Fa'inkana laisa min fuqaha'i sahabati faqauluhu laisa bihujjah. Kalau dia itu bukan termasuk fuqaha sahabat, orang yang ahli fikih dalam dari kalangan sahabat, maka itu tidak dijadikan hujah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di halaman 55. Yang berkaitan ada tentang poin sebelumnya. Fahuna lam tusarrih bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima bihi li'annaha law sarahat bihi lakana marfu'an sarihan fa'idha huwa marfu'un hukman. Di sini Asma radhiyallahu an tidak menyatakan dengan jelas bahwa Nabi SAW itu mengetahui hal tersebut. Karena apabila Asma radhiyallahu anha menyatakan dengan jelas, maka asar tersebut dihukumi marfu' sarih. Jika demikian, yakni tidak dinyatakan dengan sharih, maka itu adalah marfu secara hukum. Ini yang gimana? Yang ucapan Asma di atas itu mislu qawli Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha mengatakan apa? Naharna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil madinati wa akalnahu. Kami menyembelih kuda di zaman Nabi SAW di kota Madinah dan kami memakannya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nomor hadis 5519. Nah, fahuna lam tusarrih bi anna Nabi SAW alima bihi. Ini di dalam hadis Asma ini tidak dinyatakan bahwa Nabi SAW itu mengetahui kondisi Asma itu menyembelih kuda, benar atau enggak. Li'annaha lau sorahat bihi lakana marfu'an sorihan. Kalau itu soreh jelas penunjukannya, tentunya hadis itu menjadi marfu' soreh. karena terjadinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sih? Nah, fa'idha huwa marfu'un hukman, maka hukumnya dia marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau maqtu disandarkan kepada tabi'in, marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan syarih Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah pada malam hari ini. Qala rahimahullah, wa wajhu dhalika annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah ta'ala. Fa iqrarullah 'azza wa jalla law yaqtadi an yakuna hujjatan wa qad 'alimta fi ma sabaqa anna min al-'ulama'i man yaqulu hadha laysa marfu'an hukman walakinahu hujjatan wa qala innahu laysa marfu'an li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi lakinahu hujjatun li anna Allah ta'ala 'alima bihi fa aqarrahu. Aqarrahu. Jadi wajhu dhalika, sudut pandang tersebut, yakni dihukumi sebagai marfu secara hukum, ya, tidak secara langsung otomatis, tapi hukumnya saja yang disebutkan. Kenapa? Annahu law kana haraman. Law kana haraman, seandainya itu haram, ma aqarrahu Allah ta'ala. Ya. Niscaya kalau itu daging kuda itu diharamkan, niscaya tidak akan didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti ada sesuatu, ada dalil yang melarangnya. Fa iqrarullah Azza wa Jalla lahu yaqtadi an yakuna hujjatan. Maka iqrar, penetapan dari Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan sahabat tersebut apa? Menjadikan perbuatan sahabat tersebut sebagai hujjah. Waqad alimta fi ma sabaq, dan ini engkau sudah mengetahui dari penjelasan sebelumnya. Anna minal ulama'i man yaqul, bahwasanya ada di antara kalangan ulama ada yang berpendapat, hada laysa marfu'an hukman, ini bukan marfu' secara hukum, walakinnahu hujjatan, akan tetapi ia adalah hujjah. Wa qala innahu laysa marfu'an di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi, ini hukumnya tidak marfu' karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dengannya. Lakinnahu hujjatun, namun ini adalah tetap menjadi hujjah. Lianna Allah Ta'ala alima bihi fa'aqarrahu, karena Allah mengetahui dan menyetujuinya, membuat takrir, persetujuan. Nah, kadzalika minal marfu'i hukman, kadzalika minal marfu'i hukman ma idza qala sahabiyyu riwayatan, demikian juga termasuk marfu secara hukum apabila seorang sahabat berkata riwayatan. Artinya apa? Dengan riwayat. Riwayatan. Kemudian misaluhu ittasala sanadu ila sahabi faqala anna Abi Hurairah riwayatan man fa'ala kada wa kada aw man qala kada wa kada fa inna hadha min al marfu'i hukman li anna qala sahabi riwayatan lam yusarrih annaha riwayatun 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam lakin lamma kana al ghalib anna sahabata yatalaqquna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam ja'alahu al-ulama'u min al-marfu'i hukman. Lihat tuh. Jadi misaluhu, contohnya ittasala sanadu, sanadnya bersambung ila sahabi, sampai kepada sahabat, artinya tingkatan sahabat. Misaluhu ittasala sanadu ila sahabi faqala, kemudian dia berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan, riwayatan ai riwayat itu dimiliki oleh imam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man fa'ala kada wa kada, siapa yang melakukan ini dan itu, au man qala kada wa kada, atau yang mengatakan ini dan itu, fa inna hadha min al marfu'i hukman, maka ini dihukumi termasuk hukum hadis marfu' secara hukumnya. Ya. Li'anna qala sahabi, karena perkataan sahabi. Antum lihat di sini apa? Harus detil. Harus detil. Ini Mas. Li'anna qala sahabi riwayatan, riwayat. Riwayat artinya hanya sebagai periwayat saja, tidak sebagai penjelas, ingat ya. Ya. Riwayatan lam yusarrih annaha riwayatun 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa dijadikan dalil jelasnya dia riwayatnya itu dari nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin lamma kana al-ghalibu anna sahabata yatalaqquna aw yatalaqquna 'ani rasuli sallallahu alaihi wasallam ja'alahu al-ulama'u min al-marfu'i hukman. Jadi di sini ketika li'anna qala sahabi riwayatan, kalau seorang sahabat sudah mengatakan ini riwayatan. Riwayatan artinya apa? Dia meriwayatkan saja. Tidak menjelaskan, tidak apa. Ini meriwayatkan. Meriwayatkan. Jadi melaporkan apa yang terjadi saat itu apa adanya, itu riwayatan. Kemudian lam yusarrih annaha riwayatun an Nabi SAW, dan dia tidak menjelaskan riwayatnya itu dari Nabi SAW, tidak, tidak menjelaskan demikian. Lakin namun lamma kana al-ghalibu anna sahabata yatalaquna, ya yatalaquna an Rasulillah SAW ja'alahu ulama'u min al-marfu'i hukman, namun karena riwayat dari Nabi SAW, ya ya, ini kaitannya dengan riwayat dari Nabi SAW. Lakin lamma kana al-ghalibu, namun secara mayoritas sahabat, mereka itu apa? Talaqqi, mengambil dari anna sahabata yatalaquna an Rasulullah SAW. Ya, mayoritas para sahabat itu mereka bertalaqqi, mengambil hadis dari Nabi SAW. Maka para ulama menjadikan hal tersebut termasuk marfu secara hukum. Kenapa marfu secara hukum? Kemungkinan yang paling besar, sahabat itu tidak mungkin mengambil dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Makanya kullu sahabah udulun. Seluruh sahabat itu dihukumi apa? Udul. Adil. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala nasian. Nah, kita lanjutkan. Kadzalika min al-marfu'i hukman. Demikian juga marfu' secara hukum. Idza qala tabi'iyyu an sahabi rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma yaquluhu ba'du tabi'in an Abi Hurairah yarfa'uhu aw an Abi Hurairah. Aw an Abi Hurairah rafa'ahu. Aw an Abi Hurairah yablughu bihi. Qulu hadha min al-marfu'i hukman wa dhalika li'annahu lam yusarrih fihi bi nisbatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ana ulangi. Kadzalika min al-marfu'i hukman. Demikian juga termasuk marfu' secara hukum. Idza qala tabi'iyyu, apabila seorang tabi'i mengatakan anis sahabi, ya anis sahabi, dari seorang sahabat, Rafa'ahu ila Nabi SAW, yang dia memarfukkan kepada Nabi SAW, artinya mengangkatnya, marfuk, menisbatkannya kepada Nabi SAW. Mithlu ma yaqulu ba'du tabi'in, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang tabi'in, yaitu ada yang mengatakan apa, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kemudian beliau memarfukannya, kemudian yarfa'u au an Abi Hurairah, atau dari Abu Hurairah rafa'ahu, memarfukannya, au an Abi Hurairah yabduku bihi, atau dari Abu Hurairah sampai dengannya. Qul hadza, semua bentuk ini minal marfu'i hukman, adalah termasuk marfu' secara hukum. Wa dzalika li'annahu lam yusarrih fihi binisbatihi ila Nabi SAW. Kenapa termasuk marfu' secara hukum? Karena semua bentuk ini adalah termasuk marfu' secara hukum, karena sahabat tersebut tidak menyatakan dengan jelas penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah. Qala muallif rahimahullah, telah berkata muallif. Muallif di sini siapa, Mas? Hah? Di awal ini, Mas, di awal ini. Jadi awal ini. Nih. Di awal itu jelaskan di sini siapa beliau. Di halaman, kalau antum halaman 20. Ya, yaitu siapa? Umar. Ada yang mengatakan Toha bin Muhammad bin Fathuh al-Baiquni ad-Dimashqi asy-Syafi'i, meninggal tahun 1080, Mas. Wal musnadu al-muttasilul isnadi. Wal musnadul muttasilu al-isnadi min rawihi hatta al-Mustafa walam bayyin, walam bayyin, walam yabin. Jadi ana ulangi, wal musnadul muttasilu al-isnadi min rawihi hatta al-Mustafa walam yabin. Dan al-musnad adalah yang bersambung sanadnya, muttasil al-isnad, min rawihi, dari perawinya, hatta al-Mustafa, sampai al-Mustafa, walam yabin, dan tidak terputus. Dan tidak terputus. Hada huwal qismu salisu min aqsamil hadithil madkurati fin nazmi. Ini adalah bagian keenam dari bagian-bagian hadis yang disebutkan dalam nazam. Nah. Wa indana fima yata'allaku bis sanadi khamsatu asya. Nah. Hada huwa al-qismu as-sadis min aqsam al-hadith al-madhkurati fi an-nazm. Wa indana fima yata'allaku bis sanadi khamsatu asya. Musnadun, musnidun, musnadun ilaihi, isnadun, sanadun. Nah. Jadi di sini disebutkan. Wa indana fima yata'alaku bisanadi khamsatu asya. Dan di sisi kita ini, tentang apa-apa yang berkaitan dengan sanad, ada lima perkara. Sanad itu meliputi lima perkara, Mas. Pertama, musnadun. Kemudian, musnidun. Musnadun, musnidun. Musnadun ilaihi, isnadun. Sanadun, sanad. Jadi, ana ulangi, meliputi lima perkara. Musnadun, musnidun, musnadun ilaihi, isnadun, sanadun. Ya. Yaqul mu'alif fi ta'rifil musnad. Nah, sekarang definisi. Mu'alif di sini, Imam Baikuni, ini memberikan definisi tentang al-musnad. Ya. Musnad itu apa? Yaqul mu'allif fi ta'rifil musnadi huwal muttasilul isnadi huwal muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Definisi al-musnad itu adalah yang bersambung sanadnya dari perawinya hingga al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu wa lam yabin huwa tafsirun litisali. Yani lam yang qati fal musnadu indahu idan huwal marfu'ul muttasilu isnaduhu. Dan berkata Imam Al-Baikuni, rahimahullah, yaitu apa? Walam yabin, tidak terputus. Ini adalah tafsir untuk kata ittisal, bersambung. Yakni lam yang qati, tidak terputus. Jadi al-musnadu menurut beliau adalah marfu yang bersambung sanadnya. Ya. Idza huwa marfu'ul muttasilu isnadu. Jadi qauluhu walam yabin hadha tafsirun liittisali yani lam yanqati fal musnadu indahu idan huwa al marfuul muttasilu isnaduhu. Jadi perkataan Imam Al-Baikuni rahimahullah, walam yabin, tidak terputus, ini adalah tafsir untuk kata ittisal, bersambung, yani lam yanqati, tidak terputus. Jadi al musnad menurut beliau adalah apa? Al-marfu'ul muttasilu isnadu adalah marfu' yang bersambung sanadnya. Paham sampai sini? Amma qawnuhu marfu'an fayu'khadu min qawlihi hatta al-mustafa. Hatta al-mustafa. Nah, jadi di sini sebutkan hatta al-mustafa qawluhu wa lam yabin hadha tafsirul ittisal, dan ini adalah wa lam yabin, ini ya artinya tidak terputus, ini adalah tafsir untuk kata ittisal, bersambung. Yani lam yang qati, tidak terputus. Walam yabin, lam yang qati, ini hampir sama. Paham? Jadi al-musnad menurut beliau adalah apa? Al-marfu'ul muttasilu isnaduhu. Yaitu al-marfu'u, hadis marfu al-muttasilu, yang bersambung isnaduhu, sanadnya. Nah, amma qawnuhu marfu'an fayukhadu min qawlihi hatta al-mustafa. Amma qawnuhu muttasil isnad, amma qawnuhu muttasil al-isnadi fa min qawlihi al-muttasil al-isnadi wa lam yabin. Hada huwal musnadu. Uh, Adapun musnad harus bersambung sanadnya. Amma qaulul muttasil muttasil al-isnad. Qauluhul muttasil al-isnad. Maka berdasarkan benar ini adalah muttasil al-isnad wa lam yabid. Bersambung sanadnya tidak terputus. Inilah musnad. Ini apa? Musnad. Jadi musnad itu apa, Mas? Bersambung sanadnya dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak terputus. Itu namanya apa? Musnad. Wa ala hadha fal mawqufu laysa bimusnad bimusnadin li'annahu ghairu marfu'in ay lam yattasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal ini maka fal mawquf ini kondisinya adalah al mawquf laysa bimusnadin, bukan musnad. Li'anna ghairu marfu'in, karena di situ ghairu marfu, artinya ghair marfu ini li'annahu, ya li'annahu maksudnya hu di sini ala hada. Fal mauqufu, mauquf itu laisa bimusnadin, mauquf itu tidak bisa dijadikan musnad. Li'annahu ghair marfu'in, karena mauquf itu bukan marfu. Ay lam yattasil ila Nabi SAW, yaitu mauquf tidak bersambung kepada Nabi SAW. Ya, hadis mauquf. Ya. Hati-hati Mas, semakin malam antum bisa mauquf kedipan matanya. Ya, melankolis ke bawah. Perlu semangat, tombarik. Ya, Pak. Saling menjewer bisa enggak, Mas? Alhamdulillah. Wazadakum muhirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Lagi. Jadi mauquf itu tidak bersambung kepada Nabi SAW. Wa kadzalikal munqati'u alladhi saqata minhu ba'du ruwati laysa bimusnadin. Jadi wa kadzalika al munqati'u alladhi saqata minhu ba'du ruwat. Ini Mas. Jadi wa kadzalika al munqati'u alladhi saqata minhu ba'du ruwati laysa bimusnadin. Li'annana ishtaratna an yakuna muttasilan wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi al mu'allifu wa huwa ra'yu jumhuri ulama' al hadith. Demikian juga mengkotik, artinya yang jatuh dari darinya sebagian perawi, maka ia bukan musnad. Ia bukan musnad. Li'annana ishtaratna, karena kita itu memberikan syarat an yakuna muttasilan. Ini harus ada musnad, harus muttasil, harus bersambung. Wahada huwa madhahba ilaihi al-mu'allif wa huwa ra'yu jumhuri ulama al-hadis. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mu'allif dan pendapat jumhur ulama hadis. Nah. Ewa. Ada mau tanya? Ewa. Hah? Ewa. Karena antum waktu itu belum mengikuti mustalah hadis yang pertama, buku yang pertama, maka langsung kesini, jadi terkagul-kagul. Tapi tidak masalah. Harus diulang lagi terus, seperti pisau Mas. Biasa. Jadi bedanya adalah musnad, misalnya apa? Musnad Imam Ahmad. Tidak disebutkan sahih Imam Ahmad. dan tidak disebut sunan Imam Ahmad. Kenapa? Musnad itu adalah kumpulan hadis yang disusun kategorinya berdasarkan perawi hadis, bukan berdasarkan bab tertentu. Contoh bab fikih dari toharoh misalnya, kitab toharoh. Awalnya kitab tentang toharoh, kemudian kitab sholat, kemudian kitab jihad, ya, kitab zawaj, ya, atau kitabul iman dan yang lainnya. Itu tidak disusun berdasarkan kategori seperti itu, tapi disusunkan berdasarkan apa? Semua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dikumpulkan jadi satu, namanya Musnad Aisyah. Kemudian Abu Bakar, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ini menjadi Musnad Abu Bakar. Semua hadis yang dikumpulkan atau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi Musnad Abu Hurairah. Tidak diklasifikasikan berdasarkan persoalannya, tapi diklasifikasikan berdasarkan perawinya. Paham yang di sini? Nah, itu yang membedakan antara musnad. Dan sesungguhnya kita sudah mempelajari bahwasanya Musnad Imam Ahmad, ya, itu di awal desainnya itu didesain untuk yang sahih-sahih saja. Tapi ternyata tidak sampai selesai Imam Ahmad menyusun kitab musnadnya. Kemudian di dilanjutkan oleh Abdullah anaknya, Abdullah bin, ya, Imam Ahmad, dan juga muridnya, ya, dan juga muridnya. Oleh karena itu, antum bisa lihat kalau kemudian kitab ini, kitab Musnad Imam Ahmad atau musnad yang lainnya, ya, maka ini kaitannya disusun berdasarkan perawi, bukan disusun berdasarkan apa, judul bab atau pembahasan yang lain. Paham sama sih? Ayo lanjut, ya. Sudah paham toh? Nah, jadi tadi itu وَكَذَلِكَ الْمُنْقَطِعُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ, ya, tentu bisa lihat. Tadi itu كَذَلِكَ الْمُنْقَطِعُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ بَعْدَ الرُّوَاتِ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لِأَنَّنَا اِشْتَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ مُتَّسِلًا وَهَذَا هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْحَدِثِ. Demikian juga mengkotik yang jatuh darinya seorang perawi, jatuh atau gugur darinya seorang sebagian perawi, maka ia bukan musnad, karena ya li'annana ishtaratna, karena kita memberikan syarat an yakuna muttasilan, ya. Ini di sini musnadnya harus mutarsil, bersambung. Nah, ini wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif wa huwa ra'yu jumhur ulama al-hadis. Ini yang dipegang oleh mu'allif dan ini adalah pendapat jumhur ulama hadis. Nah, sekarang wa ba'dhum yaqul, sebagian dari mereka mengatakan innal musnada a'ammu min dhalika fa kullu ma usnida ilaihi rawihi fawa musnadun fayashmal al-marfu'a wal-mawkufa wal-maktu'a wal-muttasila wal-munqati'a. Jadi wabaduhum yakul, sebagian para ulama mengatakan innal musnada, sesungguhnya al-musnad a'ammu min dhalika, jauh lebih umum dari yang pada yang demikian. Fakullu ma usnida, rawihi, ma usnida ilaihi rawihi, fahuwa musnadun. Fayashmala al-marfu'a wal-mauqufa wal-maqtu'a wal-muttasila wal-munqati'a. Lihat di sini. Wal-munqati'a. Jadi ana membacakan dari awal sini. Ya. Ba'duhum yaqul, sebagian dari mereka mengatakan innal musnada, sesungguhnya al-musnad a'ammu min dalika, itu lebih umum daripada yang demikian. Fa kullu ma usnida ilaihi rawihi fa huwa musnadun. Dan di situ dijelaskan innal atau annal musnada a'ammu min dalika, musnad itu jauh lebih umum dari yang demikian. Fa kullu ma usnida ilaihi rawihi fahuwa musnadun. Setiap apa yang dinisbatkan kepadanya suatu riwayat, fahuwa musnadun, maka dia itu adalah musnad. Fayashmalu atau fayashmal al-marfu'a wal-mawqufa wal-maqtu'a wal-muttasila wal-munqati'a. Jadi yang disandarkan oleh di sini perawinya adalah fawa musnadun. Ini adalah musnad fayashmalu, dan ini mencakup marfu, mauquf, maqtu, muttasil dan munqati. Nah. Ya. Panjang ini ternyata. Nah, wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna hadzal qawla huwa alladhi yuwafiqu al-lughah. Jadi wala syakka anna hadzal qawla ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة والذي يوافق اللغة فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إليه راوي إلى راويه سواء كان مرفوعا أم غير مرفوع أو كان متصلا أو منقطعا لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidak diragukan lagi wala syakka أن هذا القول, bahwasanya pendapat ini adalah الذي يوافق اللغة, ini berkesesuaian dengan bahasa. Fa inna lughata tadullu ala, karena bahasa itu menunjukkan pada apa, ala annal musnada, ya, artinya di sini fa inna lughata tadullu ala annal musnada huwa alladhi usnida ilayhi ila rawihi sawan kana marfu'an am ghairu marfu'in au kana muttasilan au munqati'an lakin alladhi 'alayhi akthar almuhaddithina anna almusnada huwa alladhi ittasala isnaduhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wala syakka tidak diragukan anna hadzal qawla, bahwa pendapat ini huwallazi yuwaffiqu al-lughata, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang berkesesuaian dengan bahasa. Fa inna al-lughata tadullu ala anna al-musnada huwallazi usnida ila rawihi. Dan di sini menunjukkan ya pendapat yang bersesuaian dengan bahasa. Sesungguhnya ya bahasa menunjukkan bahwa musnad adalah disandarkan kepadanya oleh perawi. Ya, walladhi usnida ila rawihi. Sawa'un kana marfu'an, baik itu marfu' am ghairu marfu'in atau selain marfu', au kana muttasilan atau yaitu muttasil, au munqati'an atau munqati'. Lakin alladhi 'alaihi aktsarus muhaddisin, akan tapi pendapat kebanyakan ahli hadis, anna al-musnada huwa alladhi tasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu marfu atau selain marfu. Ya. Atau dia itu mutasil atau munqati, akan tapi di sini lakin alladhi 'alaihi aktsaru sahabi aktsaru muhaddisin, akan tapi pendapat kebanyakan ahli hadis, huwa alladhi ittasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi penjelasannya kebanyakan ahli hadis sesungguhnya musnad adalah ya musnad adalah yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, musnid lagi. Kita tambahkan. Ammal musnidu fa huwa rawi alladhi, ya. Jadi kita membahas apa? Al-musnidu. Ammal musnidu fa huwa rawi alladhi asnada al-haditha ila rawihi. Fa in qala haddatsani fulanun fal awwal musnidun wasthani musnadun ilaih. Itu ini panjang, tapi ini panjang sekali. Kalau musnad, musnid dan sanad panjang, untuk al-musnid insyaallah nuraji wa nukarri insyaallah biinillah marat tsaniyah fi liqa'il ati insyaallah biinillah bil qadim insyaallah biinillah. Ya, naktafi bihadhihi al-qudra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.